Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan menyebutkan dalam hadis yang ke-43 tentang kitabatul amal wal ajal والرزق والشقاء والشقاء والسعادة. Penulisan amalan, ajal, rizki, kesengsaraan dan kebahagiaan. Qala rahimahullahu ta'ala وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو فيدخلها متفق عليه. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang yang shadiq, yang jujur, al-masduq, yang dipercaya. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian menjadi alaqah, seperti itu pula dalam masa 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, seperti itu pula dalam masa 40 hari. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat dengan 4 kalimat, maka ditulislah amalannya, ajalnya, rizkinya menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Lalu kemudian ia meniupkan ruh padanya. Demi zat yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali dia, sesungguhnya seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta. Lalu ia didahului oleh catatan amalnya, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta, maka ia didahului oleh catatan amalnya, catatan takdirnya, maka ia beramal dengan amalan penduduk surga, ia pun masuk ke dalam surga. Diriwayatkan Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam hadis ini yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Allah mengumpulkan penciptaan kita dalam rahim ibu selama 40 hari dalam bentuk nutfah. An-nutfah adalah al-mani. Nutfah itu adalah air mani yang dipancarkan oleh laki-laki dalam rahim wanita. Dipancarkan ke dalam rahim, karena memang sifat mani itu berbeda dengan al-madhi dan al-wadhi. Kalau mani sifatnya memancar, beda dengan madhi dan wadhi yang tidaknya, yang keluarnya tidak memancar, terpancar. Fayabqa maniyan arba'ina yauman, dia tetap dalam kondisi berbentuk mani selama 40 hari. Lalu kemudian setelah 40 hari dia berubah wujud menjadi alaqah, yakni ila dam, berubah menjadi segumpal darah. Air mani itu berubah menjadi segumpal darah. Dia tetap dalam masa 40 hari berupa gumpalan darah. Lalu setelah lewat 40 hari yang kedua, melewati 80 hari, yatahawwal ila mudghah, maka ia berganti dan berubah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Yakni qit'atul laham, potong. Wal madan, bentuk potulah ke manusia, uratnya, syarafnya, anggota badannya, persendiannya, pendengaran, penglihatannya, tulang belulangnya, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, min tarkibil insan, dari anggota badan yang ada pada manusia. Setelah melewati masa itu, summa fil arba'in al-akhirah, kemudian pada 40 yang terakhir, yakni 40 yang ketiga, 100 melewati hari 100 ke-20, naam, dalam masa berapa bulan? 4 bulan. Tunfakhu fihi ar-ruh, maka ditiupkanlah ke dalamnya ruh setelah datang malaikat yang bertugas untuk mengurus janin di dalam perut ibu. Kemudian sang malaikat diperintah untuk menulis arba kalimat. Dituliskanlah ketetapan amalnya, dituliskanlah ketetapan ajalnya, dituliskanlah pan rizkinya, dan dia menjadi orang yang bahagia dalam hidupnya ataukah sengsara. Wahadihi al-kitabat, dan penulisan-penulisan ini, barakallahu fikum, adalah kitabatun khasah, penulisan khusus, bukan penulisan yang ada di Al-Lawhul Mahfuz. Bukan penulisan yang ada di Al-Lawhul Mahfuz, tetapi dia adalah catatan-catatan dan tulisan-tulisan ma'khudhatun minal lawhil mahfuz, yang diambil na'am dari catatan yang ada dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ati hiya kitabatun ammah, yang kitab catatan dalam Lawhul Mahfuz itu adalah catatan umum atau catatan induk. Faham ini? Catatan yang ada dalam Lawhul Mahfuz adalah catatan induk yang kemudian diambil bagian darinya berkaitan dengan al-janin yang ada dalam perut ibu, dengan menuliskan padanya 4 ketetapan: amalnya, ajalnya, rizkinya, menjadi bahagia ataukah orang yang sengsara. Sehingga kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di sana ada kitabatun khasah, penulisan atau catatan khusus, dan ada catatan umum, catatan induk. Termasuk pula bagian dari catatan khusus apa yang datang penulisannya di setiap malam Lailatul Qadar. Pada setiap malam Lailatul Al-Qadar. Naam. Wa minha ma ja'a fi hadzal hadis. Jadi barakallahu fikum, catatan yang ada yang terkait dengan hadis ini, yang merupakan bagian catatan khusus ini, yang dinamakan dengan at-taqdirul umri. Takdir umri. Adapun catatan takdir penulisannya yang dilakukan di setiap malam Lailatul Qadar, ini yang diistilahkan dengan at-taqdirul hawli. Takdir tahunan. Kemudian kata Syekh, wa amma ma ya'ti fi kulli yawmin minal ayyam fa kulluha min bab al-kitabatil khassah al-manqulah minal lawhil mahfuz. Adapun apa yang datang pada setiap hari, maka semuanya juga masuk dalam kategori catatan khusus yang dinukil, disarikan, diambil dari al-lawhul mahfuz. Itu yang diistilahkan dengan at-taqdir al-yawmi, takdir harian. Naam. Takdir harian. Kemudian kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi dalam hadis ini pada kalimat thumma yakunu alaqatan misla dhalik, kemudian dia menjadi alaqah. Yang tadi kita katakan bahwa alaqah itu qit'atu dam. Di sini ditertulis qit'atul laham, potongan daging. Wallahu a'lam apakah terjadi kesalahan tulisan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari sari pati tanah. Thumma ja'allahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan dia nutfah di tempat yang kokoh. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma. Lalu kemudian kami ciptakan nutfah itu, mani itu, menjadi alaqah, segumpal darah, dan kemudian kami ciptakan segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan kami jadikan mudghah tersebut padanya terdapat tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging seperti jasad kita ini yang sudah terbentuk. Naam. Dan perinciannya barakallahu fikum bisa antum lihat dalam surah Al-Mu'minun mulai ayat yang ke-12. Apa yang disebutkan di dalam ayat ini, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan ia nutfah, setetes air mani, fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Yang dimaksud dengan al-qarar al-makin, tempat yang kokoh tersebut adalah huwa rahimul mar'ah, rahimnya wanita, alladhi huwa zabitun, yang kokoh, la yataghayyar, dia tidak goncang. Naam. Subhanallah, ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Wan nutfah mustaqirrah fihi duna ittirab, dan nutfah itu, air mani itu, menetap di dalam rahim itu tanpa mengalami kegoncangan. Tanpa mengalami kegoncangan. Wa qawluhu thumma khalaqna an-nutfata, lalu kami jadikan nutfah itu, yakni al-mani, alaqah, yakni daman, yaitu darah. Dan barakallahu fikum, yang tersebutkan dalam ayat ini dengan kalimat thumma, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah, dan seterusnya. Kalimat thumma di sini tufidu at-tarakhi. Tufidu at-tarakhi. At-tarakhi artinya sesuatu yang terakhir, artinya dia bertahap. Seperti itulah tahapan yang ada dalam proses perkembangan janin yang ada di dalam perut ibu, dalam rahim ibu. Seperti yang sudah disebutkan di dalam hadis. Lalu Allah katakan, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Setelah alaqah berubah menjadi segumpal daging, kemudian Allah ciptakan padanya tulang belulang, lalu ia terbungkus oleh daging, lalu kami jadikan ia makhluk berbentuk lain. Ya, inilah yang tadinya berkembang dari mani, darah, segumpal darah, menjadi segumpal daging, terbentuk makhluk lain dari yang berbeda dengan gumpalan-gumpalan awal itu, ya seperti yang sudah ada ini. Nah, muncul darinya jari jemari, mata, hidung, telinga, dan seterusnya, bahkan syaraf-syaraf dan persendian-persendian kita. Kemudian kata Syekh, wa qawluhu thumma yab'atsullahu ilaihi al-malak, kemudian Allah mengutus malaikat, liyanfukha fihi ar-ruh, untuk meniupkan ruh di dalamnya, liyahya wa yataharrak, agar dia hidup dan bergerak. Walidzalika yataharraku al-haml fi asy-syahril rabi', oleh karena itu bergerak kehamilan itu di umur 4 bulan. Di umur 4 bulan. Wa qawluhu, dan ucapan Nabi, fayuktabu amaluhu, ditulislah amalannya, ajalnya, rizkinya menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. Ini terjadi, hadhihi alkitabat, ba'da nafkhir ruh fihi, setelah ditiupkannya ruh. Prosesnya seperti itu. Setelah ditiupkan ruh, maka kemudian dituliskanlah arba kalimat. Dan ini barakallahu fikum, Sebenarnya tidak ada perbedaan dan pertentangan saling bertolak belakang antara Alkitabatul Khassah dengan Alkitabatul Ammah. Penulisan yang sifatnya khusus berkaitan dengan setiap pribadi-pribadi. Naam, masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Antara yang kelompok sini dengan kelompok sini, masing-masing berbeda. Dalam empat perkara yang disebutkan tadi. Amalannya. Dia dalam hidupnya apakah menjadi orang yang semangat ibadah, ataukah ada orang yang memang malas-malasan. Naam. Rizkinya beda-beda. Naam. Ada orang yang masya Allah, usaha sedikit, modal sedikit, gerak sedikit, hasilnya banyak. Ada orang yang geraknya banyak, modalnya besar, hasilnya sedikit. Beda-beda masing-masing orang. Ajal juga demikian. Dan yakin barakallahu fikum bahwa ketika Allah telah menetapkan ajal kita sekian waktu, berarti di saat itulah berhenti dan habis total rizki yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin masih ada yang tertinggal. Tidak mungkin. Nah, jatah kita itu sudah selesai sampai di situ. Kemudian kata Syekh, fal kitabatul ammah sabiqatun li khalqi as-samawati wal ard. Kalau penulisan yang sifatnya umum, catatan induk ini mendahului penciptaan langit dan bumi. Dia mendahului penciptaan langit dan bumi dalam masa berapa waktu? Hah? Berapa? Irfa sautak. Keraskan suaranya. Berapa? 50 ribu tahun. Ahsan. Jazakallah khairan. Lah sementara Alkitabatul Khassah, penulisan khusus, tata karrar, terus berulang-ulang. Berulang-ulang sebagaimana terus berulang setiap anak yang terlahir sampai akhir kehidupan atau akhir orang yang terlahir ke dunia. Dia akan terus tata karrar, berulang-ulang. Naam. Tayyib. Wa qawluhu thumma yanfukhu fihi ar-ruh, kemudian ia meniupkan ruh padanya. Ini seperti yang terdapat di dalam firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat ke-9, wa nafakha fihi min ruhi. Dan Allah meniupkan padanya dari ruhnya. Maksud dari ruh Allah di sini, yakni ruh yang Allah ciptakan. Ruh yang Allah ciptakan. Tapi kenapa kemudian dia diidhafahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah? Ini sebenarnya min bab idhafatu makhluk ila khaliqihi. Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Sehingga bukan bagian dari sifat Allah. Jangan difahami, ini dari ruh Allah ini. Bukan. Naam, bukan sesuatu yang melekat pada diri Allah, bukan bagian dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi dia adalah ruh yang Allah ciptakan, yang ditiupkan kepada al-makhluk. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahlul jannah sampai tidak ada jarak batas antara dirinya dengan surga kecuali satu hasta. Hasta itu dari siku sampai jari tengah. Ternyata dia didahului oleh catatan amalnya, lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka, ia masuk ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya. Apa rahasia yang ada di balik penggalan-penggalan kalimat ini? Syekh menjelaskan, ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan seseorang termasuk dari ahlun nar, dan itu pasti, maka dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka. Baik amalannya dengan amalan penduduk neraka itu, fi kulli umuri, pada seluruh umurnya, sepanjang hayatnya, dia termasuk dari ahlul ma'asi wa ahlul kufur, maka dia mati di atasnya. Atau bisa jadi dia lebih dulu, barakallahu fikum, beramal dengan amalannya ahlul jannah. Terus sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Ternyata di penghujungnya, sampai gambarannya sudah tidak ada jarak batas dirinya dengan surga kecuali sehasta saja, sudah sangat dekat dia. Ternyata dia ditutup akhir hidupnya dengan amalan penduduk neraka, maka dia mendapatkan su'ul khatimah, ia pun masuk ke dalam neraka, atau sebaliknya. Maka di sini ada dua permasalahan besar. Yang pertama, annahu la budda minal amal. Kita mesti harus beramal. Yang kedua, annal a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung kepada akhirnya. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita untuk mempersaksikan atas seseorang dengan surga ataukah neraka selama dia masih hidup, karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam akhir kehidupan dia. Itu berada dalam rahasia ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, penggalan-penggalan kalimat tadi, sebagian riwayat menyebutkan, kok bisa ada orang yang dia beramal dengan amalan ahlul jannah sampai tidak ada jarak batas dirinya dengan surga kecuali satu hasta, tapi akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk ke dalam neraka. Kata para ulama, fima yabdu linnas, amalan dia dengan amalan ahlul jannah, nampaknya dia beramal dengan amalannya ahli surga. Itu yang nampak dalam pandangan-pandangan mata manusia. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya mengandung an-nawaya wal maqasid as-sayyi'ah. Ada tujuan-tujuan dan niat-niat yang jelek, yang tidak nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan. Memang dalam kalbunya itu mengandung, barakallahu fikum, kecondongan kepada penyimpangan, tapi disimpan rapi, berupaya untuk disembunyikan. Maka disinilah pentingnya untuk kita mengupayakan, berjuang dengan segenap kemampuan yang ada, agar ada kecocokan dan kesesuaian antara amalan zahir dengan amalan batin. Dengan amalan batin, niat kita ini harus selalu diperbaiki. Tujuan-tujuan ini harus selalu diluruskan. Karena jangan sampai seperti itu. Ada sebagian orang, semoga Allah selamatkan kita darinya, secara zahir dia berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla di atas pemahaman salafus saleh, Quran, sunnah, dengan bimbingan para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi ternyata hakikat yang ada di balik itu, dia sebenarnya berdakwah bukan kepada Allah tapi kepada dirinya, untuk kemasyhuran dirinya dan yang lain. Sehingga terkadang ada orang yang dia tidak suka atau merasa tersisihkan ketika si B mendapatkan hidayah lewat si A. Lantas dia menyatakan, bukankah saya dari dulu menasihati dia, mendakwahi dia, tapi kok dia tidak mau ya? Kok situ kok mau dia? Muncul dengki dalam dirinya kepada si A. Ini diantara sekian banyak gambaran bahwa dakwah yang ia lakukan itu sebenarnya bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Kalau seorang yang mukhlis dalam dakwahnya, dia tidak peduli orang itu mendapatkan hidayah lewat perantara dia ataukah orang lain, bukan menjadi urusan. Yang menjadi kegembiraan dia adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan al-hidayah. Faham dum? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di sini ada rahasia dan faedah yang sangat besar tentang tidak bolehnya kita ujub dan bangga diri di hadapan manusia, di hadapan hamba-hamba Allah, bahkan di hadapan ahlul ma'asi, atas kesalehan, keistiqomahan, kebaikan yang kita sedang berada padanya. Tidak boleh ujub dan bangga diri. Kita tidak tahu hasil akhir dari perjalanan masing-masing kita. Namun semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita hingga kita menutup kehidupan ini dengan husnul khatimah. Antum bisa lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menceritakan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an tentang dua orang dari kalangan Bani Israel. Satu ahlul ibadah, saudaranya ahlul ma'asi. Dinasehati tidak mempan, dinasehati tidak diperdulikan, dinasehati tidak digubris, sampai kemudian dia menyatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, saudaranya tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa yang telah berani bersumpah dengan namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, dia telah lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah mencegah dan menutup rahmat Allah bagi hamba-hambanya dari kalangan ahlul ma'asi. Terdapat su'u adab, adab yang jelek kepada Allah, dan di sini tergambar tentang al-ujub, bangga diri yang ada padanya dalam terhadap amalannya dibandingkan saudaranya ahlul ma'asi tadi. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka, aku sudah ampuni dia dan aku menghapuskan semua amal kebaikan yang pernah engkau lakukan. Perhatikan ini, tidak boleh ada satu orang pun yang bangga, membangga-banggakan dirinya di hadapan hamba-hamba Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia taufik, bimbingan karunia di atas sunnah, di atas kesalehan, di atas ketaatan. Falyashkur rabbah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan menjadi hamba yang khudu, yang tunduk di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah. Naam. Kemudian Syekh menyatakan fa fi hadza al-hadits al-azim jumlatun minal fawaid. Di dalam hadis yang agung ini ada beberapa pelajaran penting. Satu, bayanu qudratillahi jalla wa ala ala khalqi hadzal insan. Penjelasan tentang kuasa Allah dalam menciptakan manusia dan memindahkannya dari satu tahap kepada tahap-tahap yang berikutnya. Yang kedua, fihi isbat al-qada wal-qadar. Padanya ada penetapan al-qada wal-qadar. Karena malaikat menulis rizki manusia, ajalnya, amalannya menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara. Yang ketiga, di dalamnya terdapat pelajaran penting. Bahwa surga dan neraka tidak dimasuki kecuali dengan amalan. Baik itu amalan ahlul jannah, maka ia masuk jannah. Meskipun amalan yang sedikit, jika dia menutup kehidupannya dengan amal saleh, atau dengan amalan penduduk neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Meskipun ia mengawali amalannya dengan amalan ahlul jannah, karena di akhir umurnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Seperti misalnya kata Syekh, ka'an yartadda fayamuta ala riddah. Seperti misalnya dia murtad lalu kemudian mati di atas kemurtadannya, maka ia menjadi ahlun nar. Rabi'an, yang keempat, di sini terdapat pelajaran penting. Annal a'mal bil khawatim, amalan tergantung kepada penutupnya. Fa'alal insan, maka atas manusia. Alla yaghtarra bi salatihi wa salahihi wa istiqamatihi. Jangan tertipu dan terpedaya dengan salatnya, dengan kesalehannya, dengan istiqamahnya. Bal alaihi an yakhsha min su'il khatimah. Bahkan wajib atasnya untuk takut dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Sebagaimana pula di sini terdapat pelajaran penting, alal asi alla yaqnata min rahmatillah, bagi ahlul maksiat tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan hendaknya dia mengharapkan husnul khatimah dan senantiasa memintanya kepada Allah. Jangan pernah berhenti dalam setiap hari dan malam-malam kita untuk selalu berdoa meminta kepada Allah husnul khatimah, dan Allah hindarkan kita dari su'u al-khatimah. Khamisan, yang kelima, fihi annahu la yushhadu li ahadin bi jannatin aw nar. Padanya terdapat pelajaran bahwa tidak dipersaksikan bagi seorang pun dengan surga atau dengan neraka, tetapi diharapkan mendapatkan surga bagi orang yang berbuat ihsan, sebagaimana ditakutkan pula bagi orang yang berbuat kejelekan untuk ia masuk ke dalam neraka. Karena persaksian fulan fil jannah, fulan fil nar, ini mesti ada padanya khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa si fulan termasuk ahlul jannah dan si fulan termasuk ahlun nar. Adapun selain yang dipersaksikan Rasulullah tidak boleh bagi kita untuk mempersaksikannya. Kemudian yang berikutnya hadis yang ke-44. Wa an Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu al-malaku ala an-nutfah ba'dama tastaqirru fir rahim bi 40 aw 45 laylah fayaqulu ya rabbi ashaqiyyun aw sa'id fayuktabani fayaqulu ya rabbi adzakarun aw untha fayuktabani wa yuktabu amaluhu wa atharuhu wa ajaluhu wa rizquhu thumma tutwa as-suhuf fala yuzadu fiha wa la yunqas rawahu Muslim. Dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu yang sampai kepada Nabi alaihi salat wassalam, beliau berkata, malaikat masuk ke dalam nutfah. Dengan lafaz, malaikat masuk ke dalam nutfah. Setelah nutfah itu berdiam dalam rahim ibu 40 atau 45 malam. Lalu ia berkata, sang malaikat, ya Rabbi, apakah dia menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia? Lalu ditulislah, si fulan bahagia, si fulan sengsara. Lalu ia berkata, ya Rabbi, adzakarun aw unsa, apakah dia laki-laki ataukah perempuan? Fayuktabani, maka ditulis, ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki. Dan ditulis amalnya, asarnya, ajalnya, rizki, naam, umurnya, ajalnya, rizkinya. Kemudian tutwa as-suhuf, ditutuplah lembaran itu. Fala yuzadu fiha wala yungqas, maka tidak ditambah dan tidak pula dikurangi. Barakallahu fikum. Secara zahir kelihatannya hadis ini terjadi perbedaan yang sangat kental, perselisihan yang sangat nampak, saling bertolak belakang antara hadis ini dengan hadis yang ke-43 yang barusan kita bahas. Naam. Di mana barakallahu fikum, dalam hadis yang sebelumnya, kitabatu hadhi al-arba'at, penulisan 4 perkara itu kapan waktunya? Setelah lewat 120 hari setelah ditiupkan ruh. Naam. Lah, sementara dalam hadis ini malaikat masuk ke dalam nutfah setelah ia berada berdiam di rahim itu dalam umur 40 hari atau 45 hari. Yang benar yang mana? Ini hadis riwayat Muslim. Naam. Malaikat bertanya, ya Allah, ini bahagia ataukah sengsara? Padahal barakallahu fikum, penulisan kebahagiaan kesengsaraan dalam hadis yang sebelumnya setelah melewati masa 4 bulan 120 hari. Maka apa jawabannya? Jawabannya adalah karena sudah kedip-kedip, insyaallah pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.